Hidup adalah perjalananku yang diberikan oleh Tuhanku. Mati pun juga itulah hakku yang ditentukan oleh Tuhanku. Bila ku terjatuh, bangunkan aku. Bila ku lupa, sadarkan aku. Selamanya ku ikhlas untukmu, jika memang ku harus mati. Tapi maaf segala dosaku, jangan puni kesalahanku. Hidup Tuhanku, bila ku terjatuh, bangunkan aku. Bila ku lupa, sadarkan aku. Tuhanku, bila ku terjatuh, bangunkan aku. Bila ku lupa, sadarkan aku. Astaghfirullahalazim, Allah yang Maha Agung, ampunilah kami.